kapan kau kembali? Tak sabar rindu lama ku menanti. Ku tunggu di sini, dulu kau berjanji kan segera kembali. Setahun sudah ku menanti, bulan ke tahun mengharap kembali. Ingatlah janjimu kan segera kembali, tak sabar ku nanti. Biar kau nanti yang menjadi saksi, janjimu kan kembali. Lama sudah diriku menanti, tak sabar rasa hati. Saat tiba di Tirta Nabi, janjimu pergi kan segera kembali. Lama sudah diri menanti di sini, kapan kau kembali? Nanti janjimu kan kembali. Tak sabar aku lama menunggu. Aku rindu, aku kangen kepadamu. Setahun sudah ku menanti, bulan ke tahun mengharap kembali. Nanti janjimu kan kembali. Tak sabar aku lama menunggu. Aku rindu, aku kangen kepadamu. Tunggu kapan kau kembali, tak sabar. See you.